بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kemudian dalam hadis yang ketiga di bab yang pertama masih tentang kaifa nazalal wahyu, bagaimana wahyu itu turun. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi Ad-Dimashqi qala haddatsana Al-Layth, nama lengkapnya Layth bin Sa'ad أبو الحارث الفهمي إمام نجري مصير، قال حدثنا سعيد المقبوري يعني سعيد بن أبي سعيد المقبوري المدني عن أبيه أبو سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. كتب لي رحمه الله تعالى atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang nabi pun di kalangan para nabi illa utiya minal ayat, kecuali dia diberi dari ayat, dari tanda-tanda yang membuktikan kenabiannya. Ini kalau bahasa umumnya orang bilang diberi mukjizat. Itu kalau di bahasa yang akrab di lisan kita orang Indonesia. Tiap nabi diberi mukjizat. Itu pembahasan orang belakangan. Kalau pembahasan Al-Qur'an disebut ayat. Sebab ayat itu adalah tanda yang sangat terang, jelas, tidak bisa ditolak. Itu ayah namanya. Kalau mukjizat dimaknakan ke situ, tapi ini lafaz tidak dipakai di dalam Al-Qur'an. Iya. Dan sebaiknya seorang membahasakan dengan bahasa yang dipakai di dalam ayat-ayat maupun hadith-hadith. Hanya saja kadang di dalam pengajaran, namanya sebagian manusia ada kalimat yang akrab di tengah mereka, maka kadang itu yang dipakai untuk memudahkan seorang untuk memahami. Iya. Jadi tidak seorang nabi pun di kalangan para nabi pasti ada ayah, ada mukjizat yang diberikan padanya. Ma mithluhu amana alaihil bashar, yang dengannya manusia itu akan beriman. Dengannya manusia akan beriman. Jadi semua nabi seperti itu, diberi dari tanda yang menunjukkan kenabiannya, membuktikan kenabiannya. Iya. Seperti Nabi Shalih alaihi salam diberi dari unta yang diminta oleh kaumnya sebagai tanda. Nabi Musa alaihissalam misalnya dari tongkat yang Allah berikan kepadanya, salah satu dari ayat. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan orang yang mati. Iya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jadi setiap dari Nabi diberi tanda dengannya manusia beriman, yang menunjukkan bahwa dia adalah seorang Nabi. Menunjukkan bahwa dia adalah seorang Nabi. Iya. Nah itu Nabi Musa alaihi salam ketika beliau menghadapi tukang sihir. Tukang sihir ini mereka melempar tali-tali. Mereka sihir tali tersebut dengan sihir takhili. Mereka hayalkan bahwa tali itu adalah ular di pandangan orang. Tapi dia tidak bisa merubah ular itu dari jadi tali benaran. Tidak bisa mereka. Mereka hanya bisa menghayalkan. Orang yang melihatnya bahwa itu adalah apa? Ular benaran. Iya. Maka begitu Nabi Musa AS melempar tongkatnya dan jadi ular benaran, maka tukang sihir tahu ini bukan dari sihir, tapi ini tanda dari tanda kebesaran Allah dan membuktikan benarnya Nabi Musa. Karena itu mereka langsung beriman. Iya. Baik, ini contoh ya dari ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi. Dan nabi kita Nabi Muhammad, apa yang diberikan? Kata beliau, "Wa inna makana alladhi utituhu wahyan auhahu Allahu ilayya." Dan sesungguhnya yang diberikan kepadaku itu adalah wahyu. Ya Allah, wahyukan kepadaku. Ini yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hanya diberi dari Al-Quranul Karim. Itulah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Iya. Diwahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan wahyu ini sudah cukup. Tidak perlu lagi kepada yang lainnya. Karena itu dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Awalam yakfihim anna anzalna alaika al-kitaba yutla alaihim." Bukankah telah cukup untuk mereka bahwa kami menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad kitab yang dibaca untuk mereka. Jadi kitab ini sudah cukup sebagai tanda. Ya, bersamaan dengan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda kenabian yang lain. Banyak sekali dari tanda-tanda kenabian beliau. Dan itu tidak terkumpul kepada nabi-nabi sebelumnya. Iya. Bahkan ada dari tanda-tanda kenabian pada nabi-nabi yang lainnya ada juga di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Dan tanda kenabian beliau banyak sekali. Dan para ulama menulis buku-buku tentang itu. Imam Al-Baihaqi ada buku judulnya Dalailun Nubuwah. Kalau saya enggak salah ingat dicetak dalam 6 jilid. Itu tentang dalil-dalil kenabian Nabi. Ada buku Abu Nuaim juga. Dan di antara buku yang bagus adalah buku yang ditulis oleh guru kami Syekh Mukbil rahimahullahu taala, As-Sahihul Musnad min Dalailin Nubuwah. Beliau kumpulkan hadits-hadits yang sahih tentang dalil kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, dari hadits-hadits riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya. Maka tanda kenabian beliau di sini yang disebut cuma Al-Qur'anul Karim saja. Sebab ini tanda yang terbesar dari tanda kenabian yang paling agungnya. Yang paling agungnya. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diminta oleh kaum musyrikin Quraisy agar supaya bulan itu dibelah menjadi dua. Maka Nabi memohonnya kepada Allah, terbelah bulan menjadi dua. Iya. sepotong darinya di atas gunung, sepotongnya di bawah gunung. Orang-orang Quraisy melihatnya, tidak juga mereka beriman. Mereka katakan itu sihirnya Nabi Muhammad. Iya. Dan ini dari ayat keluar dari tangan beliau air, dilihat oleh Anas bin Malik. Dari satu bejana beliau letakkan tangannya, keluar air di sela-sela tangannya, sampai beruduk dari bejana tersebut mengambil air darinya sekitar 300 orang dari pasukan waktu itu. Kalau air keluar di sela-sela gunung, pasir, ada air yang keluar, itu wajar. Ini di sela daging dan darah bisa keluar air. Iya. Dari hal yang menakjubkan. Dan inilah tanda mukjizat. Ayat. Dan Al-Quranul Karim itu lebih dahsyat daripada itu semua. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebut dari ayat yang diberikan kepada beliau kecuali Al-Quran saja. Karena ini sudah cukup menunjukkan keagungannya, iya, dan kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Kemudian beliau berkata, "Fa'arju an akuna aktharahum tabi'an yawm al-qiyamah." Maka saya berharap, kata Nabi, saya adalah orang yang paling banyak pengikutnya di antara para nabi, adalah orang yang paling banyak pengikutnya di hari kiamat. Iya. Dan kalimat arju di sini, ini bahasa beliau berharap. Padahal telah diterangkan di dalam hadith-hadith yang lain bahwa umat Islam itu adalah umat yang paling banyak yang masuk surga. Iya. Mereka adalah umat yang terbanyak pula. Umat yang terbanyak. Dan itu lebih jelas ya di dalam hadis Ibnu Abbas ketika ditampakkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam umat-umat yang telah lalu. Maka terlihat umat Islam yang paling banyak jumlahnya. Iya. Maka dari keutamaan Al-Quran ini, iya, dari keutamaan Al-Quran ini, dia cukup sebagai tanda, sebagai ayat yang menunjukkan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena itu tidak pernah habis dari keajaibannya Al-Quran ini. Dan tidak ada yang bisa mendatangkan satu ayat pun yang semisal dengannya. Walaupun seluruh manusia berkumpul, bersatu padu ingin membuatnya. Iya. Dan ini ditantang orang-orang Arab yang fasih di masa itu. Tidak ada yang bisa mendatangkannya. Dan berbagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, belum lagi di dalam uraian-uraian Imam Al-Bukhari tentang keutamaan Al-Quran ini. Dan terdapat di dalam hadis ini bahwa Al-Quran itu memberi pengaruh. Iya. Memberi pengaruh. Sehingga kebanyakan manusia yang pernah ada di atas muka bumi itu ikut kepada agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kita adalah umat yang terbanyak. Umat yang terakhir, tapi umat yang paling pertama masuk surga. Berbagai keutamaan untuk umat ini. Maka Al-Quran memberi pengaruh. Memberikan pengaruh. Iya, hanya saja ini bagi orang yang inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Itu adalah dhikra bagi orang yang memiliki hati. Dia kalau punya hati yang hidup, hati yang baik, semakin berpengaruh Al-Quran itu. Demikian pula orang yang memasang pendengarannya dengan baik. Dan dia mempersaksikannya. Iya. Dan terdapat di dalam hadis ini penjelasan akan keutamaan para nabi dan bagaimana mereka diutamakan di atas makhluk yang lainnya, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sebab kebenaran para nabi bukan cuma di dunia saja ditampakkan. Ditampakkan pula kebenarannya di akhirat. Karena itu di hari kiamat setiap nabi punya telaga. Setiap nabi punya telaga. Dan tidak ada yang masuk ke telaga nabi itu kecuali dari umatnya sendiri. Ini untuk menegakkan kepada manusia kebenaran dakwah para nabi dan para rasul. Karena Allah selalu membela mereka. Inna lanansuru rusulana fil hayati dunya wa yawma taqumul ashhad. Inna lanansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi-saksi berdiri memberikan persaksian. Iya. Dan dari hadis ini, sisi pendalilan Al-Bukhari juga, bahwa Al-Quran itu adalah wahyu, diwahyukan kepada beliau. Jadi Al-Quran disebut dengan wahyu. Dan wahyu itu telah disebutkan turun kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah. Kemudian dalam hadis berikutnya, masih di dalam bab pertama, kata beliau, haddatsana Amr bin Muhammad. Ini Amr bin Muhammad bin Bukair An-Naqid, Abu Uthman An-Naqid. Qala haddatsana Ya'qub bin Ibrahim, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad Az-Zuhri. Qala haddatsana Abi, yaitu Ibrahim bin Sa'ad, an Salih bin Kaisan, ini orang Mesir. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibn Shihab Az-Zuhri. Abu Bakar kunianya. Imam disepakati oleh para ulama akan keilmuannya dan jalalanya. Dari hal yang unik, Salih bin Kaisan ini lebih tua daripada Ibnu Syihab. Maka ini riwayat seorang murid yang lebih tua kepada guru yang lebih muda. Karena para ulama as-salaf, para penuntut ilmu di kalangan terdahulu, mereka tidak memandang dari sisi usia di dalam belajar. Yang mereka pandang adalah ilmu. Walaupun gurunya lebih muda, dia tetap mengambil ilmu. Sebab yang menjadi pegangan adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, qala akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ini hadith dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Iya. Ini kita sudah membaca Aisyah ibn Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik. Ini empat nama sahabat. Semuanya dari sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena ada tujuh orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Lebih daripada 2000 hadis mereka riwayatkan. Siapa tujuh orang sahabat ini? Yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua Ibn Umar. Yang ketiga Anas bin Malik, yang keempat Ibnu Abbas, yang kelima Abu Sa'id Al-Khudri, yang keenam Jabir Ibnu Abdullah, dan yang ketujuh Aisyah radhiyallahu anha. Itu tujuh secara berurut. Tujuh secara berurut yang paling banyak riwayatnya. Dikumpulkan oleh As-Suyuti di dalam dua bait syair. Kata beliau, wal mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah tayalihi Ibnu Umar wa Anas wal Habru kal Khudri wa Jabir wa zaujatun Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Anna Allah Ta'ala taba'a 'ala Rasulih sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tawaffahu akthara ma kana al-wahy. Thumma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du." Iya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, "Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu itu kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal secara berketurusan terus menerus. Ya. Ini sisi penjelasan lain dari bentuk turunnya wahyu. Jadi dimaklumi ya, wahyu itu awal kali turunnya turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 ayat di awal surah Al-Alaq. Di mana turunnya? Ketika Rasulullah berada di gua Hira. Dan itu awal ayat atau awal wahyu yang turun, dengannya beliau adalah seorang nabi. Setelah itu turun awal dari surah Al-Muddathir, beliau adalah seorang rasul. Iya. Setelah itu wahyunya terputus beberapa saat. Terputus beberapa saat. Kemudian bersambung kembali. Ini di awal, kadang terputus. Dan di awal juga turun dari surah-surah yang panjang. Kadang ada dari surah yang panjang turun sebagian saja. Dan lengkapnya nanti turun di Madinah secara berurut setelah waktu turunnya banyak dari hukum-hukum syar'i. Nah, ini di awal, tapi di akhirnya wahyu itu turun secara berketurusan. Secara berketurusan. Anggaplah misalnya dulunya kadang satu surah, iya. Tapi di akhir-akhir kadang turun 2 atau 3 surah atau 4 surah begitu. Jadi semakin banyak. Dan ini sebelum beliau meninggal. Hingga Allah mewafatkan beliau dalam keadaan wahyu itu seperti itu. Banyak turunnya. Ya, dan disebutkan oleh para ulama apa sebabnya? Kenapa di akhir masa kehidupan Rasulullah, di akhir masa kenabian justru wahyu lebih banyak turun daripada di awal? Ya karena di awal belum terlalu banyak orang yang masuk Islam. Iya. Belum terlalu banyak hukum-hukum yang berkembang. Beda ketika umat itu sudah menjadi banyak. Apalagi ketika dibahasakan sudah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dekatnya ajal beliau. Ketika turun surah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iya. Apabila datang pertolongan Allah dan al-fath, dan kau melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Jadi semakin banyak manusia masuk, tentunya semakin banyak permasalahan, banyak kejadian. Maka hukum-hukum lebih banyak apa? Turunnya. Iya. Dan subhanallah, hukum-hukum dari terkait dengan hukum-hukum fikih, ahkam, itu kebanyakannya turun di akhir-akhir, di masa Madinah, di fase Madinah. Dan itu ciri ayat-ayat Madaniyah. Adapun ayat-ayat Makkiyah, cirinya itu banyak mengandung tauhid, mengajak kepada beribadah kepada Allah, ya, mengkhitab akal-akal kaum musyrikin. Yang mereka ini mengakui rububiyah Allah, harusnya mengharuskan mereka mengakui uluhiyah Allah. Dan ini penegasan ya, di dalam memahami ayat-ayat, penegasan bagaimana metodologi dakwah itu. Dan seorang itu belajar. Dia mulai dari yang terpenting, yaitu tauhid. Kemudian setelah itu, dia masuk di dalam apa? Hukum-hukum. Ahkam. Iya. Dikatakan thumma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'du. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal setelah itu, wafat setelah itu. Iya. Apa hubungannya hadis ini dengan fadailul Quran, keutamaan Al-Quran? Iya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, zahirnya bahwa hubungan hadis ini terhadap keutamaan Al-Quran itu dari sisi Allah menyempurnakan agama ini dengan Al-Quran itu. Iya. Karena di akhir masa kenabian Al-Quran turun semakin banyak. Iya. Dan dimaklumi bahwa Nabi SAW tidak mungkin meninggal sebelum Al-Quran itu sempurna turunnya. Sebelum sempurna turunnya. Iya. Maka ketika turun dari ayat-ayat itu sudah ada tanda-tanda bahwa agama akan sempurna, ajar Rasulullah telah dekat. Ada ayat-ayat yang menunjukkan itu. Karena itu surah An-Nasr yang saya bacakan tadi, idza jaa nasrullah, ketika ditanyakan oleh Umar bin Khattab kepada para sahabat, apa maksudnya ayat ini? Ya. Tidak diterima jawaban mereka oleh Umar. Ketika Ibn Abbas menjawab, Ibn Abbas berkata, ya Amirul Mu'minin, itu adalah tanda ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Kata Umar, saya tidak mengetahui kecuali apa yang engkau ketahui. Jadi itu dianggap sebagai tanda wa ajal beliau sallallahu alaihi wasallam telah dekat. Baik. Maka ini perhatikan dari sisi keagungan Al-Quran ini. Kita ada dua sumber, Al-Quran dan Sunnah. Iya. Dan agama itu disempurnakan dengan Al-Quran. Dan ini menunjukkan keagungannya, kebesarannya. Kemudian kata beliau rahimahullah dalam hadits berikutnya, qala haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim Al-Fadl bin Dukain Al-Kufi. Salah seorang ulama dari negeri Kufa. Iya. Dan ini ulama besar ya Abu Nuaim ini. Semua penulis kutubus sittah meriwayatkan dari Abu Nuaim secara langsung kecuali Ibnu Majah. Dia meriwayatkan dengan perantara. Tapi semuanya ada di dalam riwayat-riwayat para ulama. Sebab Abu Nuaim ini haditsnya termasuk perputaran ilmu. Kata beliau, haddatsana Sufyan. Kaidahnya kalau Abu Nuaim meriwayatkan dari Sufyan, diterangkan siapa Sufyan, itu pasti Sufyan Ats-Tsauri. Nama lengkapnya Sufyan bin Said bin Masruq Abu Abdullah Ats-Tsauri Al-Kufi. Kata beliau, Anil Aswad bin Qais. Ini juga dari Kufa. Qala sami'tu Junduban, Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Ini semuanya sanad orang Kufa semuanya. Kata beliau, qala yaqulu ishtaka an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengadu, mengeluh. Maksudnya sakit begitu bahasa ya, sakit. Falam yakum lailatan aw lailataini. Maka beliau tidak bangun karena sakit, tidak berdiri selama dua malam atau satu malam atau dua malam. Fa'atatkum ra'atun, maka seorang perempuan datang kepadanya. Faqalat, lalu dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ma ara syaitanaka illa qad tarakak. Saya tidak melihat syaitan kamu kecuali telah meninggalkan kamu. Ini perempuan, kira-kira perempuan muslimah atau kafirah? Hah? Ini perempuan kafir ya jelas. Jadi maksudnya, wahai Muhammad, saya lihat kayaknya syaitan kamu, ya maksudnya Jibril, itu sudah meninggalkan kamu. Kenapa dia tidak pernah muncul lagi? Iya. Tapi na'udzubillah, dia bahasakan apa? Syaitan kamu. Iya. Jadi di ejek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ahlul batil ya, dari dulu seperti itu bentuknya. Kalau terjadi kejadian pada orang-orang yang beriman, dan itu sifatnya takdir, selalu aja itu dijadikan bahan untuk mengolok-olok dan mengejek mereka. Iya. Adapun mereka tidak berbahaya baginya. Ketentuan Allah berjalan di tengah manusia. Takdir dan ketentuan Allah berjalan di tengah manusia. Jelas ya? Maka itu tidak perlu terlalu dipikirkan. Iya. Seperti belakangan ini kadang ada yang mengatakan dari ahlul batil. Ya. Kenapa ini sebagian orang yang mengenal sunnah kerjanya ribut-ribut saja. Ya. Terjadi perpecahan. Itu adalah ketentuan dari Allah di tengah manusia. Rasulullah telah mengabarkan, inna syaitana qad ya'isa ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin bitahrish. Sungguhnya syaitan itu telah putus asa diibadahi oleh manusia di tanah Arab. Caranya adalah mengadu domba, membuat permusuhan. Iya. Itu ketentuan untuk tampak siapa yang baik keimanannya. Siapa yang lurus dan istiqamah di atas jalan, di atas as-siratal mustaqim. Itu ujian. Dan supaya menjadi fitnah bagi ahlul batil. Mereka semakin larut di dalam apa? Kebatilannya. Iya. Maka hal yang sudah merupakan ketentuan Allah itu tidak perlu dipermasalahkan. Iya. Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Merupakan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja setiap hamba sebaik mungkin dia bertakwa kepada Allah. Menjadi orang yang paling dekat kepada Rabbnya, paling menjaga kebersamaan, melakukan sebab-sebab bersatunya hati, dan berusaha semampu mungkin menghindari perpecahan, perselisihan. Iya. Semampu mungkin dia lakukan hal itu. Kalau dia tidak mampu, itu ketentuan Allah. Di luar kemampuannya. Di luar dari kemampuannya. Dan Allah menentukan apa yang dia kehendaki. Nah. Jadi ini perempuan. Iya. Berkata, wahai Muhammad, saya tidak melihat syaitan kamu kecuali dia telah meninggalkanmu. Jadi bahasakan syaitan kamu telah meninggalkanmu. Iya. Fanzalallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla menurunkan firman-Nya. Ini di kejadian wahyu setelah Gua Hira, setelah turun ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir ini turun setelah kejadian Gua Hira ya. Turun kejadian Gua Hira. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu terputus wahyu agak lama. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Jibril duduk di sebuah kursi antara langit dan bumi. Maka begitu melihatnya, maka Nabi pun bergetar. Iya, beliau datang ke rumah, kemudian berkata kepada Khadijah radhiyallahu anha, "Zammiluni, zammiluni, selimutilah saya, selimutilah saya." Maka diselimuti oleh Khadijah sampai beliau tenang. Maka turunlah setelah itu ayat ini. Apa? Awal surah Al-Muddatsir. Kemudian terputus beberapa saat. Setelah terputus, inilah ucapan si perempuan ini. Maka setelah itu turunlah apa? Surah Fanzalallahu Azza wa Jal wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha, demi waktu duha dan demi waktu malam ketika dia saja, Rabbmu sekali-sekali tidak meninggalkanmu dan tidak membiarkanmu. Tidak mungkin. Seorang yang merupakan kekasih Allah, pilihan Allah, orang yang taat beribadah kepada Allah, ditinggalkan oleh Allah, ditelantarkan. Iya. Karena itu seorang hamba yang paling pokok pada dirinya, dia menjaga dirinya di atas ketakwaan, menjaga dirinya di atas hidayah, di atas petunjuk. Nah, perlu dia khawatir terhadap manusia, siapapun manusia itu. Ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian membedai diri-diri kalian sendiri. Tidak membahayakan kalian orang yang tersesat sepanjang kalian di atas hidayah. Iya. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah tidak akan menelantarkannya. Inna allaha la yudhi'u ajara al-muhsinin. Sungguhnya Allah tidak menelantarkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Iya. Dan inilah yang dilakukan terhadap, dilakukan oleh Allah terhadap nabinya, terhadap para nabi dan para rasul, terhadap wali-walinya, orang-orang yang salih. Karena itu seorang hamba hendaknya dia selalu memperbaiki antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar supaya baik antara dia dengan manusia. Iya. Dan ini dari pokok-pokok dan kaidah-kaidah dalam kehidupan. Ujian dan cobaan itu sudah merupakan ketentuan Allah. Pasti menimpa seorang hamba. Kadang menimpanya karena dosanya, kadang menimpanya karena ujian untuk mengangkat derajatnya, untuk menambah kemuliaannya, dan banyak maksud di belakangnya. Maka seorang hamba hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada segala keadaannya. Iya. Dan sekali lagi hadis ini dibawakan oleh penulis, beliau ingin menerangkan bagaimana turunnya wahyu tersebut. Adapun awal wahyu yang turun itu sudah diterangkan di awal Sahih Al-Bukhari. Diberi kitab judul, apa, diberi pembahasan khusus di awal Sahih Bukhari bagaimana awal permulaan datangnya wahyu itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai bab yang pertama. insyaallah taala bab setelahnya kita akan lanjutkan setelah salat isya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.